Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore dan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menyejukkan hati kita, meluruskan kembali kehidupan kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan iman dan Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita telah sampai surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim terekam sebanyak 5 kali. 4 kali bertulis Muhammad, 1 kali bertulis Ahmad. Muhammad yang 4 kali ini, 1 terdapat dalam ayat yang kita kaji ini, wa ma Muhammadun, dan 3 lagi terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 2, Al-Fath ayat 29. Kata Muhammad ini adalah sifat mubalaghah, berlebih-lebihan dari kata-kata Mahmud. Mahmud, Muhammad. Mahmud yang dipuji. Sedangkan Muhammad orang yang paling sering dipuji. Karena apa? Karena Muhammad adalah la'ala wa la'alaka wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena Muhammad adalah sosok orang yang berbudi pekerti mulia, sehingga dia dipuji di dunia, dipuji di akhirat, dipuji oleh makhluk bumi, dipuji juga oleh para makhluk yang ada di langit berupa para malaikat. Muhammad, Ahmad, bahasa kata lain dari Muhammad, nama lain dari Muhammad adalah orang yang suka memuji. Dia adalah sighah mubalaghah dari kata-kata Hamid. Hamidun, memuji. Ahmad, orang yang suka memuji. Kabirun, besar. Akbar, zat yang maha besar. Begitu juga Ahmad, orang yang suka memuji. Oh, Nabi Muhammad lah makhluk yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sosok manusia yang telah dijanjikan Allah surga, tetapi dia tetap menjadi afala uhibbu an akuna abdan syakuro, hamba yang paling banyak bersyukur, hamba yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata ini disebutkan Nabi Muhammad ketika Fatimah menanyakan, "Wahai Nabi, wahai ayahku, kulihat dah capek betul lah kamu sholat. Ayahanda sholat dah capek betul, dah penat betul, terlihat sampai kakinya itu gemetaran. Saking kan capeknya berdiri sholat tahajud di tengah malam. Udahlah, istirahat aja lah pak. Toh kan dah jamin masuk surga." Maka keluarlah afala uhibbu an akuna abdan syakura tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ayat yang kita kaji ini, ayat 144 dari surat Ali Imran, terkait erat dengan ayat sebelumnya di mana terjadi peperangan, dan peperangan membutuhkan pengorbanan. Terkadang pengorbanan itu tidak saja dalam bentuk harta, tetapi juga nyawa. Nabi Muhammad diisukan meninggal di perang Uhud. Kemudian goyahlah keyakinan Umar bin Khattab. Siapa bilang mengatakan Muhammad mati, kupenggal lehernya. Mangkola Muhammadun mat, maka barang siapa mengatakan Muhammad mati, maka akulah yang akan memenggal lehernya. Maka alhamdulillah Abu Bakar sadar akan kawannya yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad ini, dia pun mengembalikan posisinya, posisi Umar kepada posisi yang sebenarnya dengan pernyataan yang begitu indah, "May ya'budullah fa innallahu hayyun la yamut wa may ya'budu Muhammad fa innahu mat." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad bisa saja mati. Keyakinan kepada sosok Nabi Muhammad yang begitu dicintai tidak boleh melebihi batas sehingga menuhankannya, tidak boleh melebihi batas bahwa dia manusia yang tidak bisa mati. Muhammad adalah manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Basharun la kal basar. Wa may yanqalib ala aqibaihi. Kematian Nabi Muhammad terkadang menyebabkan sebagian masyarakat setelah wafat Nabi Muhammad benar-benar, menyebabkan sebagian masyarakat terutama di Yaman menjadi masyarakat yang kufur dan murtad. Maka Abu Bakar menyelesaikan permasalahan pertama kali, yaitu Harbur Riddah, peperangan terhadap kaum kafir. Dan suatu pernyataan yang paling menarik dalam ayat ini, falan yadurrullaha syai'a. Kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kemurtadan yang dilakukan oleh makhluknya tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Karena apa? Karena Allah tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan seorang hamba dan tidak mendapat kerugian sedikit pun dari kemaksiatan seorang hamba. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan, keyakinan yang benar terhadap Allah, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di studio telah hadir narasumber kita Ustaz Safiar, Ustaz Fajrul Haq dengan Ustaz Hanafi. Kita mintakan kontribusinya kepada para asatidz tersebut. Silakan, Ustaz. Baiklah. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Arifin, ayat 144 ini. Yaitu ketika Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Artinya kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu, Muhammad atau Rasulullah itu adalah seperti hal-halnya Rasul yang diutus sebelum-sebelum Rasulullah itu. Artinya apa? Mereka akan mengalami kematian juga, ajal mereka itu akan sampai juga. Ini mesti diyakini oleh umat Islam. Karena pada masa itu saking kencintanya para sahabat, mereka itu tidak meyakini. Mungkin saat itu pada perang Uhud mereka tidak meyakini, tapi kematian itu mesti datang. Itu yang mesti harus diyakini. Apakah terjadi ketika utusan-utusan atau nabi-nabi sebelum Rasulullah, sebelum Muhammad itu, seperti Nabi Musa, meninggal Nabi Musa, umatnya tidak mengikuti dia lagi. Meninggal Nabi Isa, umatnya tidak mengikutinya lagi. Apakah begitu kalian mau, katanya? Inilah konteks dari apa imata au kuti yang kalaptum. Mau balik lagi setelah kamu beriman, kira-kira kepada begitu. Kekufuran, ya? Kembali kepada kekufuran. Mau kufur kamu, kata Allah, mau kamu beriman, tidak akan mengurangi bentuk dari siapa kekuasaanku, kemahakuasaanku, tidak akan berkurang. Tapi justru sebetulnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan beriman, mengikuti ajaran itu untuk kepentingan hamba-hamba Allah. Ini yang mesti kita yakini di sini. Iya, benar. Tidak ada kepentingan Tuhan di sini. Iya. Allah memerintahkan itu hanya untuk kepentingan kita, untuk keberlangsungan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih abadi. Iya. Itu yang sangat perlu kita yakini di situ. Iya. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullah," Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun kekuasaannya. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun dengan asma-asmanya, sifat-sifat yang sudah kita ketahui itu. Iya. Enggak mengecilkan hati Allah gitu ya. Tidak mengecilkan. Iya. Biasanya orang kalau tidak mengikuti perintahnya kan akan kecil hatinya, kan? Iya. Gitu. Tapi bagi Allah itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada urusan sama saya, istilahnya begitu. Karena ini semuanya hanya semata-mata untuk kepentingan makhluknya. Iya. Makanya ketika Allah berfirman afa immata itu melalui harful istifham, teman-teman. Iya. Tapi artinya masuk di situ ada syarat. Walaupun disampaikan dengan melalui pertanyaan. Iya. Begitu. Dalam arti kata apa? Apakah kamu ingin balik lagi? Kembali kepada hal kamu ketika Rasulullah itu meninggal ataupun terbunuh. Iya. Nah, disinilah mesti kita yakini. Dalam arti kata apa? Kita harus betul-betul komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Iya. Maka kalau kita sudah begitu, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Iya. Maka di akhir ayat ini wasayajiz zakirin, maksudnya ini ungkapan adalah bagi orang-orang yang komitmen, orang yang beriman, ini akan mendapatkan nih. Itulah dia orang-orang yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu sebetulnya sudah masuk di dalam dirinya itu sebuah keraguan istilahnya di dalam hati mereka. Karena apa? Karena karena kekalahan itu tadi tidak didasari oleh keimanan mereka. Tapi begitu orang-orang mukmin itu tidak pernah akan merasakan keraguan di dalam hati mereka itu. Itulah orang-orang yang kuat menurut Allah Subhanahu wa taala, orang-orang betul-betul sejati. Yaitu orang sejati itu adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin itu apa di sini? Yaitu yang betul-betul tahu dia bagaimana bersyukur kepada Allah atas dasar keimanannya yang masih tetap dan kuat dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah ini. Iya. Makanya Allah mengatakan tidak segan-segan akan aku berikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kesalahan Nabi mungkin? Ya, saya coba untuk memberikan tanggapan bahwa ayat ini menunjukkan sebuah pengertian bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang rasul yang mengemban misi risalah. Iya. Jadi ada fenomena penting yang harus kita tangkap di sini dalam tafsir Sa'rawi ini, bahwa sebagian para sahabat yang ada di sekitar Nabi meyakini rasul ini lebih besar dari kapasitasnya, dari hasil seorang nabi. Di antaranya mereka meyakini beliau tidak akan mengalami kematian sebagaimana manusia yang lain. Nah, untuk menepis keyakinan inilah, maka Allah pun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanya seorang rasul. Rasul-rasul juga pernah diutus. Yang semua rasul-rasul itu, termasuk beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, juga menemui masa ajalnya. Nah, maka ada muncul pertanyaan, apakah hal ini tidak pernah terpikir oleh sahabat? Benar, hal ini terlepas dari perhatian mereka. Artinya sangat cintanya. Maka ada dua hal yang juga bisa kita ambil. Cinta sahabat yang begitu besar kepada Rasulullah sehingga menutup sebuah pemikiran bahwasanya Nabi ini akan meninggalkan mereka. Iya. Yang kedua, rasa cinta ini juga dipelihara Allah agar tidak boleh mengeluarkan dari bingkai keimanan. Iya. Nah, saat mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, Umar mengatakan apa? Saya kemudian tersadar dan merasakan kaki saya sangat berat, seakan-akan lengket di atas bumi. Jadi ini hal menarik sekali bahwa cinta, ya oke, silakan, Rasul patut dicintai. Tapi dia sebagai seorang manusia adalah menemui kematian. Jangan cinta kepadanya meninggalkan bingkai keimanan sehingga kita tidak mengakui kematiannya. Dan sangat berbahaya kalau Rasul seandainya masih difikirkan masih hidup. Siapa yang menggantikannya? Dialah menjadi Rasul. Wah, sangat berbahaya sekarang. Kita akan terkooptasi kepada pemikiran reinkarnasi sama dengan agama-agama yang lain. Maka cocok sekali apa itu dengan perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika Rasulullah itu dengan tegasnya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Inilah buktinya. Siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang hidup tanpa pernah mati. Luar biasa. Seketika Abu Bakar menyatakan ini di dalam masjid, maka semuanya termenung. Dan satu hal lagi, semuanya tidak ada yang berbicara. Menatap dalam dirinya masing-masing dan menangis. Sedih. Nah, dan itu wajar. Tapi jangan mereka mencari-cari jalan untuk mengatakan Nabi itu tidak mati, Nabi itu begini. Tapi jelas Nabi wafat dan risalah ada di tangan mereka. Ya, silakan Ustaz. Dalam satu sisi kita melihat bahwasannya pembelajaran yang kita ambil dari ayat 144 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi Muhammad benar-benar meninggal. Bagi kita seorang mukmin, kita harus lebih meyakini, dalam artian yaitu umat Islam harus meyakini bahwasannya agama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada Muhammad seterusnya, maka agama Islam yang dibawa adalah alias palsu. Yeah. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya benarlah agama ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara psikologi, kecintaan manusia kepada manusia yang lain itu dapat menghambati apabila telah hilang seseorang yang dicintainya, maka keimanan juga akan musnah. Oleh karenanya, mencintailah kepada orang yang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasannya kecintaan kita kepada pembawa risalah daripada wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ini tambahan sedikit. Silakan. Iya, menarik sekali apa yang dikatakan Ustaz Safiyah, Ustaz Perdana, dan Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi, bahwa memang selayaknya lah seorang muslim itu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Terkadang kita melihat ini dalam fenomena kita juga pernah masa muda, itu cinta dan kekasih itu subhanallah masa Allah gitu ya. Gitu putus saja langsung enggak selera makan, enggak selera tidur gitu kan, enggak ngantuk. Itu putus. Kalau misalnya ada kekasih kita yang meninggal, mungkin sebulan mungkin enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Allahu Akbar. Saking kan sedih yang mendalam. Tapi yes, pernah enggak kita merenungkan bagaimana perjuangan Rasul terhadap agama ini sehingga Rasul itu layak untuk kita cintai melebihi kekasih kita? Masyaallah. Nampaknya pembelajaran yang sangat berharga, bagaimana sahabat melakukan itu. Ya Allah, kalau bisa janganlah Nabi ini wafat, karena walaupun bagaimana aku korbankan semuanya agar Nabiku ini hidup. Begitu cintanya. Tapi kita tidak mau mati-matilah situ. Nama orang tua Nabi Muhammad saja pun terkadang kita tidak tahu. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Enggak tahu, tapi kalau selebritis hafal dia. Nah, ini musibah bangsa bahaya, kita ini. Bahaya. Bagaimana keimanan mau tertancap kokoh di hati, sedangkan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad, kekasih kita juga tidak kita kenal. Jadi kecintaan itu maksudnya boleh kita mencintai seseorang, tapi dibangun dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul. Dalam bingkai keimanan. Muhammad Ghazali memberikan cinta itu ada tiga yang kita jauhi. Yeah. Yang pertama hubbul jah. Yeah. Terlalu cinta kita sama jabatan. Alias orang stroke kan biasanya kebanyakan. Hubbul karam, kemuliaan. Kan gitu. Habis orang kemuliaannya hilang, udah keriput dia. Enggak ada cinta lagi. Ini yang payah ini orangnya kan. Mau negor juga payah orang. Kemudian hubbul fulus. Semua itu materi, pakai duit. Kan gitu. Yang terakhir inilah yang dibilang sama Muhammad Ghazali, hubbullah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta hakiki, cintanya kepada pembawa risalah yaitu Nabi Muhammad karena Allah semata. Iya, suatu hal yang menarik sekali dari kajian kita ini bahwa walaupun Umar itu adalah sosok yang berwibawa dan besar, tetapi Umar termasuk manusia biasa yang dengan kebiasaannya itu dia bisa menerima nasihat dari Abu Bakar. Karena begitu besarnya sebuah sosok orang tadi, sudah penghargaan begitu banyak, dengar nasihat itu payah. Jadi kita belajar dari sosok Umar yang bagaimana menerima nasihat ini dan tidak menjadikan Abu Bakar menjadi musuh. Terkadang ada ulama dinasihati marah dia. Dibilang jangan pakai gelar palsu, karena apa itu akan, karena manusia itu bukan karena apa? Bukan karena apa yang dia miliki, tapi apa yang dia berikan. Nabi Umar bin Khattab memberi pelajaran bagi kita bahwa manusia mulia ketika dia mau menerima nasihat, dan orang yang menerima nasihat adalah orang yang tahu bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar dan para asatiz yang ada di studio. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.